Tak kusangka kau tinggalkan aku, akhiri semua yang telah berlalu. Tanpa ada satu kesempatan, ku harus rela kehilanganmu. Begitu perih yang ku rasakan, lalui hari tanpa hadirmu. Mencoba untuk melupakan, kaulah yang terdalam menghiasi hidupku. Biarlah kini serpihan hati menemani air mataku hingga habis dayaku untuk selalu mencintai. Mencintaimu.